Disebutkan oleh At-Tawudi dalam syairnya, mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashu huffaini wa hadhi ba'du. Nah, ada yang apa? Mimma tawatara hadisu man kadzab وَمَنْ بَنَى بَيْتًا لِلَّهِ وَاحْتَسَبَ وَرُؤْيَةٌ شَفَاءَةٌ وَالْحَوْضُ وَمَسْحُ حُفَّيْنِ وَهَذِي بَعْضُ. Apalkan itu, karena dalam bait ini terdapat contoh-contoh hadis mutawatir. Mimma tawatara hadisu man kadzab, di antara contoh hadis mutawatir adalah apa? Man kadzab, yakni man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, silakan dia memboking tempat duduknya di neraka. Hadis mutawatir, larangan berdusta kepada Nabi. Wa man bana baitan lillahi wahtasab, hadis tentang keutamaan bangun masjid. Ya, siapa man bana masjidan lillah banawahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis mutawatir. Kemudian ya, wa ru'yatun, hadis-hadis tentang ru'yah, yakni bahwasanya orang-orang yang beriman besok akan melihat Allah di akhirat. Ini hadisnya mutawatir. Syafa'atun, demikian juga hadis-hadis tentang syafa'at, yakni syafa'at Nabi untuk pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Ini hadis-hadisnya mutawatir. Wal haudhu, ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu hadis-hadis tentang haud, telaga. Wa mashu hufaini, dan hadis-hadis tentang mengusap sepatu. Ya, bagi musafir 3 hari, bagi mukim 1 hari. Ini ruhsah. Hadis-hadisnya juga mutawatir. Wa hadhi ba'du, ini sebagian contoh hadis mutawatir. Nah, jadi hadis-hadis tentang al-haud adalah hadis-hadis yang mutawatir sebagaimana ditegaskan oleh para ulama ahli hadis. Bahkan sebagian para ulama menulis buku khusus tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah al-Imam Al-Ajuri ya rahimahullahu taala, ya al-Imam Al-Maqdisi ya, dan sebagainya, menulis buku-buku khusus tentang masalah apa? Ya, telaga pada untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat. Demikian juga hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat mengimani apa? Mengimani adanya telaga besok pada hari kiamat. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh As-Saffarini dalam kitabnya Lawaihul Anwar As-Saniyah, bahwasanya adanya telaga besok pada hari kiamat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya telah ditegaskan, kata beliau, berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis dan kesepakatan para ulama. Dan kalau para ulama sudah sepakat, ya, kalau para ulama sudah sepakat, tidak boleh bagi kita untuk apa? Menyelisihinya. Karena menyelisihi kesepakatan para ulama berarti sebuah kesesatan. Wa may yushakiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ya, dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kata para ulama di antara Imam Syafi'i, ayat ini merupakan dalil tentang hujjahnya ijma, hujjahnya ijma. Tidak boleh bagi kita untuk menyelisihi ijma, kesepakatan para ulama. Karena para ulama tidak mungkin bersepakat ya di atas kebatilan. La tajtami ummati ala dalala. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Oleh karenanya, apabila para ulama sudah bersepakat, tidak boleh bagi kita untuk menyelisihnya. Siapa yang menyelisihnya terancam dengan ayat tadi. Apa? Nuwallihi wa ma tawalla. Kami akan sesatkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan campakkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Saya jadi teringat sekarang lagi ramai tentang kemarin ya, sebagian orang ya, sebagian tokoh di Indonesia ya, bikin ya rapat ya, kemudian memutuskan bahwa selain Islam ya, tidak boleh disebut dengan kafir, tapi panggillah mereka dengan non muslim. Tapi jangan dibilang kafir. Ya, Yahudi, Nasrani, panggil mereka non-muslim, tapi jangan dibilang kafir. Ya. Nah, tentu saja pemikiran ini pemikiran liberal yang bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma. Al-Imam Ibn Hazm mengatakan dalam kitabnya Maratibul Ijma, kitab tentang ijma, wattafaqu ala tasmiyatil yahudi wan nasara kuffaran. Para ulama sepakat menamai orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah kafir. Bagaimana kita tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya, ini bangkang sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani termasuk bagian dari orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepada aku, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ya, dalil-dalil ini sangat jelas sekali. Tapi sebagian orang, ya, karena hawa nafsu, karena ya, filsafat, karena liberal, ya, karena kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga ingin merubah ayat-ayat Allah, merubah ya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merongrong ya, sendi-sendi Islam. Oleh karenanya, kewajiban bagi para penuntut ilmu memperkuat akidah, membentengi umat ya, dari akidah-akidah yang rusak. Ya. Nah, pokoknya selain Islam, Allah sudah tegas, inna dina inda wahil Islam. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah itu apa? Hanya Islam. Siapa yang mencari selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu sudah keputusan dari Allah, enggak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, enggak bisa diganti lagi qul ya non-muslim. Ya, enggak bisa. Itu sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kata kita kembali kepada beliau, perkataan penulis, wal imanu bihaudi Rasulillah. Kita beriman dengan adanya telaga Rasulullah SAW. Tariduhu ummatuhu, yang akan didatangi oleh umatnya. Ya, akan didatangi oleh umatnya. Bahkan ayyuhal ikhwa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, ana faratukum alal haud. Saya tunggu kalian ya, wahai umatku, di telaga. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ya merindukan kita. Ya, beliau nunggu kita di telaganya. Ya, karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Beliau begitu peduli kepada umatnya. Beliau begitu merindukan ya untuk bertemu dengan umatnya. Makanya dalam hadis lawadittu anni altaqi bi ihwani. Ya. Sungguh saya sangat rindu ketemu dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabu Nabi sallam faqalu alasnu ihwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Ya, kata Nabi sallam antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Ihwani alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudaraku adalah umatku yang ya belum bertemu denganku tapi dia beriman kepada aku. Ya, seperti kita insyaallah taala mudah-mudahan kita masuk dalam ihwanu Rasulillah SAW. Walaupun kita tidak melihat Rasulullah SAW, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman kepada beliau. Kita berusaha untuk meneladani beliau, taat kepada beliau. Ya. Nah, dan semoga kita dipertemukan dengan beliau di telaganya dan di surganya. Amin ya rabbal alamin. La yadba'u man syariba minhu. Tidak akan haus orang yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan di dalam hadis man syariba minhu lam yadhma abadan. Siapa yang meminum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengabarkan sifat-sifat telaga beliau. Di antaranya kata beliau, haudhi masiratu sahrin. Ya. Telagaku itu luasnya seluas seperti perjalanan satu bulan. Ya, wazawayahu sawa, luas dan panjangnya sama. Wa ma'uhu abyadhu minal waraq. Ya, airnya lebih putih daripada minal warik, daripada perak. Dalam riwayat yang lain lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Ya, aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gayungnya yang dipakai untuk minum itu seperti bintang-bintang di langit. Ya, seperti bintang di langit kata para ulama, yakni pertama jumlahnya sangat banyak seperti jumlah bintang-bintang di langit. Yang kedua dari sisi mengkilapnya. Ya. Dari sisi mengkilapnya seperti bintang-bintang di langit itu kan mengkilap ya, bersinar. Begitu juga gayung-gayung di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak dia akan bersinar, mengkilap. Ya, indah. Faman syariba minhu fala yadhma ba'dahu abada. Siapa yang minum sekali saja dia tidak akan haus selama-lamanya. Allahu akbar. Ya, ini salah satu hadis yang membahas tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudadu anhu man baddala wa ghayyar. Dan akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang merubah-rubah agama ini. Jadi ingat, tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diusir. Enggak boleh dekat-dekat ya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, diusir nanti dari telaga beliau. Sebagaimana di dalam hadis ya, la yaridanna alayya nasun min ashabil haudha. Sungguh nanti akan ada sebagian orang yang datang ke ya telagaku. hatta araftuhum uhtulijuduni. Saya mengenal mereka, tetapi mereka diusir dariku. Fa'akul, lalu saya mengatakan, ashabi, ya, mereka adalah sahabat-sahabatku, teman-temanku. Fa'akulu, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Kamu wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ya lakukan setelah kamu. Apa yang mereka rubah setelah kamu. Ya. Jadi besok akan ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang-orang yang murtad dari agama Islam. Ya, jadi yang dimaksud dalam hadis ini, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu wahai Rasulullah, yaitu orang-orang yang murtad. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kita tahu ada beberapa orang yang murtad dari Nabi dari agama Islam. Dan Nabi tidak tahu ilmu gaib. Makanya hadis ini menunjukkan salah satu dalil di antara dalil yang sangat banyak sekali bahwa Nabi itu enggak tahu tentang ilmu gaib. Makanya Allah mengatakan kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu. Mereka telah berubah. Dulunya pada zaman kamu mereka Islam bersama kamu, tapi setelah kamu tidak ada, mereka apa? Ya, berubah agama. Demikian juga masuk dalam kategori hadis ini kata para ulama adalah ahlul bidah. Karena ahdatsu itu maksudnya melakukan perkara baru dalam agama. Seperti dalam hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang membuat-buat tata cara baru dalam agama, ya, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Ahdatsu. Ya itu. Oleh karenanya hadis ini merupakan ancaman bagi para pelaku bid'ah, di mana mereka nanti akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi intinya ayyuhal ikhwah, kita harus beriman dengan adanya telaga pada akhirat nanti, ya. Dan bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa sifat seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa luasnya dan panjangnya seluas perjalanan selama satu bulan, ya, putihnya seperti lebih dari susu, ya, wanginya lebih dari minyak kesturi, gayungnya sebanyak dan semengkilat, ya, seperti bintang-bintang di, ya, langit. Kemudian juga siapa yang minum sekali saja dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, ini harus kita yakini. Dan setiap nabi memiliki apa? Telaga sendiri-sendiri. Ya, hanya saja telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaga yang lebih luas, lebih banyak, ya, umat yang datang ke sana. Baik. Untuk melengkapi pembahasan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tambahi beberapa permasalahan. Yang pertama, bahwa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sekarang sudah tercipta, sudah ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wallahi inni la anduru ila haudhil an. Demi Allah, sesungguhnya saya melihat telagaku sekarang. Ya, kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tercipta sekarang. Seperti halnya surga dan neraka. Surga dan neraka sudah tercipta. Kata wa uiddatil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa, disiapkan untuk orang-orang yang kafir, yaitu neraka. Yang namanya disiapkan berarti sudah tercipta. Ya, demikian juga apa? Telaga. Ketika Nabi melihatnya berarti sekarang sudah ada dan sudah tercipta. Baik. Yang kedua, ya, yang kedua di antara pembahasan tambahan dalam masalah ini adalah ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam mana yang lebih dulu? Apakah sebelum Sirat melewati jembatan ataukah setelah melewati jembatan? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, tetapi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa telaga itu adalah sebelum Sirat. Telaga itu adalah sebelum Sirat. Nah, dan ini pendapat yang kuat karena saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan apa? Haus, sehingga sangat membutuhkan kepada ya air, membutuhkan untuk minum. Nah, bahkan sebagaimana yang sudah kita bahas, kemacetan besok pada padang mahsyar itu adalah kemacetan yang sangat luar biasa, sampai kaki saja enggak bisa gerak. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba, enggak akan bergeser dua kaki anak hamba. Jadi enggak bisa geser. Kita kalau macet di dunia, semacet-macetnya di dunia itu masih bisa gerak. Tapi kalau macet nanti di padang mahsyar itu kaki aja enggak bisa gerak. Ya, dan didekatkan matahari. Ya, sehingga ada manusia berkeringat, ada yang berkeringat ya sampai betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, ada yang tenggelam sesuai dengan kadar amal. Oleh karenanya ya, orang yang selamat adalah orang yang mendapatkan naungan. Ya, yang dapat naungan di tengah panas tersebut, kita butuh naungan. Antum aja kalau misalkan lagi kepanasan butuh apa? Ya, butuh ada pohon yang rindang, tempat untuk kita istirahat biar enggak kepanasan. Ketika besok di padang mahsyar di tengah panas, ya, manusia sangat butuh kepada ya naungan. Tapi itu enggak sembarangan orang dapat. Hanya orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan khusus, di antaranya dalam hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di suatu hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yakni naungan arsy-nya, sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, yauma la dhilla sab'atun yudhilluhuma fi dhilli arsy. Fidhili arsy, jadi nanti akan mendapatkan naungan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala di satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk banyak beramal saleh, terutama mengamalkan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah yang ketiga tambahan juga, yaitu bahwa semua para nabi itu memiliki telaga. Hanya saja telaga nabi adalah telaga yang paling luas, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna likulli nabiyyin hawdha. Ya, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki apa? Ya, memiliki telaga. Ya, memiliki telaga. Hanya kata nabi, saya dan semuanya berlomba-lomba siapa yang paling banyak ya pendatangnya, dan saya berharap, kata nabi, saya yang paling banyak pendatangnya. Baik, ini hadis yang sahih. Di sana ada sebuah riwayat yang perlu kita ingatkan juga, bahwa ada pengecualian untuk Nabi Saleh. Dalam sebagian riwayat mengatakan, kecuali Nabi Saleh, telaganya adalah ontanya. ya, telaganya adalah untanya. Pengecualian ini ada dalam sebuah riwayat, tapi hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Oleh karena itu, oleh karenanya, yang benar adalah tidak ada apa? Pengecualian. Tidak ada pengecualian. Baik. Masalah yang selanjutnya yaitu orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad dari agama. Orang-orang kafir. Itu enggak bakal bisa minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang-orang ahlul bidah. Pengekor hawa nafsu, mereka tidak akan meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ayol ikhwah, masuk dalam kategori ini orang yang tidak percaya adanya telaga Nabi. Ada sebagian orang-orang ahlul bidah ya, seperti Mu'tazilah ya, orang-orang ahli kalam, ahli filsafat ya, mereka enggak percaya adanya telaga yang Allah siapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak percaya. Kata para ulama, siapa yang tidak percaya maka dia tidak akan mendapatkannya. Jadi orang yang tidak percaya adanya telaga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia enggak akan mendapatkan nikmat minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal perbuatannya. Baik, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama tentu syarat utamanya adalah harus beriman. Harus beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau enggak beriman kepada Nabi, enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan dapat nikmat ya minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara yang kedua adalah ya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan untuk kalian dua perkara yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Walan yarida ya walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haw, dan duanya kedua-duanya tidak akan terpisah sampai mendatangiku di al-haw, telaga. Ya, ini memberikan isyarat kepada kita kalau kita ingin untuk menjadi ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya bagi kita apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Yang ketiga adalah sabar. Ya, sabar dalam hidup ini. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap rintangan, ujian, cobaan. Ya, dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru ya, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah sampai kalian ya menemuiku di telaga. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sabar terhadap gangguan-gangguan, termasuk adalah sabar terhadap kedzaliman para pemimpin ya, fa innakum sataruna ba'di atharah fasbiru hatta talqauni alal haud, maka orang yang sabar dia akan mendapatkan nikmat minum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala ya, bahwa banyak orang mencela Imam Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari. Ya. Tapi beliau tidak membalasnya. Tidak membalasnya. Maka ditanyakan kepada beliau, "Wahai Imam, banyak orang yang mencela Anda, banyak orang yang menghina Anda. Tapi kenapa Anda tidak membalasnya? Kenapa Anda tidak membalas mereka, orang-orang yang mencaci maki Anda?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kalian menemuiku di telaga. Apa yang membuat Imam Bukhari rahimahullahu taala bisa sabar seperti itu? Ya, karena beliau rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Jadi ini hadirkan dalam diri kita. Kalau ada cobaan, ada orang yang menghina kita, mencela kita, ya, sabar. Ya, kenapa? Dengan harapan kita bisa bertemu dengan Nabi di surga. Baik. Gak bisa bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min fadilatikum ya ustaz. Kaifa tariquna li itqanil ilm? Syukran jazakumul khair. Apa ini artinya? Bagaimana cara untuk memantapkan ilmu? Cara memantapkan ilmu, ayyul ikhwah, yang pertama tentu adalah yang paling penting, ya, untuk biar mantap ilmunya, pertama antum ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu kuncinya. Ya. Itu kunci innamal a'malu bin niat. Yang kedua adalah bersemangat dalam menuntut ilmu. Ihris ala ma yang fauka wasta'in billah. Ya. Semangat dalam mencari ilmu, menghafal, mencatat, memurojaah. Nah, ini itu namanya semangat. Ya. Nah, yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, Rabbi zidani ilma. Jangan pernah bergantung pada diri kita. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ngasih ilmu, yang bagi-bagi ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan pertolongan Allah, kita enggak akan dapat ilmu. Jangan pernah mengandalkan kecerdasan kita. Tidak ada artinya kecerdasan kita kalau bukan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian, ya, yang keempat, ya, sabar dan istiqamah. Ya, sabar dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Jangan semangat cuma di awal saja, tapi harus kontinu, harus istiqamah dalam menuntut ilmu. Jadi itu kunci-kunci penting untuk memantapkan apalan kita. Dan yang terakhir adalah diajarkan, diamalkan. Ya, makanya ilmu kalau diamalkan itu mantap. Ya, ilmu yang diamalkan itu mantap. Surat Al-Fatihah itu lebih mantap apalannya daripada surat Al-Jin misalnya. Kenapa? Al-Fatihah diulang dan diamalkan. Ilmu kita tentang sholat biasanya lebih mantap daripada ilmu tentang haji. Kenapa? Karena dipraktekkan kalau sholat itu. Kalau haji kadang-kadang doang. Ya kan? Nah, jadi mengamalkan ilmu itu adalah sebab untuk apa? Untuk mantap, biar kita mantap. Makanya dulu Syu'bah pernah mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Ya, kita untuk menghafal hadis caranya adalah dengan mengamalkannya. Itu sangat membantu. Kemudian diajarkan, karena ilmu apabila diajarkan itu semakin mantap. Karena antum harus mengulang persiapan. Ya, makanya biasanya antum merasakan, antum punya ilmu kemudian antum sampaikan buat muhadharah, itu biasanya lebih melekat daripada yang enggak disampaikan untuk muhadharah. Ya, karena antum persiapan dulu kan. Bahkan kalau yang baru-baru pertama, wah itu enggak bisa tidur kalau mau muhadharah. Oh, mikirin terus apa. Nah, itu biasanya melekat lama itu. Karena disampaikan. Ya, itulah manfaatnya mengajarkan ilmu. Beda sama harta. Kalau harta diberikan kepada orang habis, berkurang. Tapi ilmu kalau diberikan kepada orang semakin mantap, semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Dan yang saya ingatkan bagi para penuntut ilmu adalah, ya, tadi. Pertama, antum harus mencatat. Ya, qudurul ilmi. bila kita bidhullun menghadiri majelis ilmu tanpa mencatat, tanpa kita merangkum, maka itu adalah suatu kerugian. Catat qayyidul ilma bil kitabah, kemudian dihafalkan ilmu itu, dihafalkan. Ya, man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdin fahuwa mustahil. Siapa yang menyangka dia akan mendapatkan ilmu, mantap ilmunya tanpa menghafal, sungguh dia telah menghayal. Ilmu harus dengan apa? Hafalan. Jangan meremehkan hafalan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah murojaah. Di murojaah, jangan bosan-bosan untuk ngulang pelajaran. Wah, ini mah udah kitab udah pernah saya baca. Kapan? Ya. 3 tahun yang lalu, ya akhi, Syekh Abdul Aziz bin Baz khatam Usulus Salasa itu lebih dari 100 kali. Enggak bosan-bosan beliau. Ya, enggak bosan-bosan. Jadi jangan kita merasa bosan. Apa maksud firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah? Karena yang baru anak ketahui, iman itu di atas Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan.